bagaikan cinta sejak pertama ku jumpa dirimu, ku berikan tanda. Namun mengapa kau tetap berlalu, tak pernah melihatku? Oh, oh, andai saja kau mengerti apa yang ku rasakan. Kau tahu betapa ku mengharapkan kau jadi kekasihku. Oh Tuhan, tolong aku, tunjukkan cara untuk memiliki dirinya. Aku ingin hatinya jadi milikku. Namun mengapa